Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masih kita melanjutkan kitab Tibbun Nabawi At-Tibbun Nabawi At-Tib Alif Wal-Lam Wal-Ta' Wal-Ba' Berkata Al-Imam Ibn Faris Rahimahullah Tabba' At-Ta' Wal-Ba' Aslani Sahihan أحدهما يدل على علمي على علم بشيء بالشيء ومهارة فيه والآخر على امتداد في الشيء واستطالة berkata الإمام ابن فارس رحمه الله di dalam kitabnya معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين Ahmad bin Faris Ibn Zakaria Rahimahullah Beliau adalah Ahlul Lughah Meninggal pada tahun 395 Berarti berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu? 100 tahun yang lalu, iya. Hah? Masih ada bukunya nih, kitabnya. 1000 tahun yang lalu, bayangkan, Masya Allah. Karena beliau wafat 395. Taruhlah 1000 tahun yang lalu, Masya Allah. Ada enggak karya tulis dari bangsa Indonesia 1000 tahun yang lalu? Pertanyaannya, hah? Ada nggak? Nggak ada. Nah ini Ibn Faris, Ahlul Lughah, Abu Hussein Ahmad bin Faris bin Zakaria Ibn Habib Ar-Razi. Nah. Beliau tinggal ada yang mengatakan min Qazwain, Qazwini. Wa qila kana min Rustaq az-Zahra min al-qaryah al-mad'uwah. Al-mad'uwah Kris Jianabid. Allahu a'lam, wain hadha? Nah, al-muhim, al-imam Ibn Faris rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Mu'jam al-Maqayis al-Lughah, Mu'jam al-Maqayis al-Lughah, Awliya bin Hussein Ahmad bin Faris bin Zakaria, Tabba At-Ta' wal-Ba' aslani sahihan. Beliau membahas dari segi bahasa lughah. Tibbun Nabawi. Tabba' At-Ta' wal-Ba'. Tababa' karena ada musyaddadah mudghamah. Makanya Tabba ta dan ba tabib dirangkai dari dua huruf huruf yang pertama apa ta huruf yang kedua apa ba tabba tabibun tib apa artinya aslani sahihan dua huruf ini huruf sahih أحدهما يدل على علم بشيء ومهارة فيه. Mana yang pertama? Kata Imam Ibn Faris rahimahullah, at-tibb, tabba, tabibun, at-tibba. Ahaduhuma yadul ala ilmin bishay' wa maharatin fih. Yang menunjukkan suatu ilmu wa maharatin fih, dan dia pandai dalam ilmu tersebut. Ya, faham? Ya, ini asal katanya tabib, tabib, tabib, tabib, tib, tabba. Dia faham tentang ilmu sesuatu, artinya umum sifatnya, dia faham. Bukan sekedar dia mengilmui, bukan. Tetapi dia mahir, atau mahir, menguasai, faham jalan keluarnya, solusinya, masalah ini apa, solusinya ini. Tapi sakit ini apa, ini sakitnya ini, solusinya ini, penyembuhannya sekian hari, obatnya ini. Ini tabib, tabba, tib. Walakhir, mana yang kedua? Ala imtidadin fi syai wa istita'ala. Imtidad dari madda, membantu, menolong. Maksudnya apa? Dia menguasai ilmu yang ilmunya bisa panjang, membantu orang lain, menolong orang lain. Fal awal, kata Imam Ibn Faris rahimahullah, adapun makna yang pertama, wal ilmu bisyai, tentang ilmu sesuatu yang dia memahaminya, ahli tentang bidang tersebut. Yuqalu rajulun tabba wa tabibun ay alimun hadir. Dikatakan seseorang tabbun, tabibun, maknanya apa? Alimun, dia mengetahui, berilmu. Hadir, cerdas, faham, jenius, cerdik, faham segala sesuatu, bisa. Apa bahasa Indonesianya apa? Qalat Tawil, berkata salah seorang penyair yang bernama At-Tawil, "Fa in tas'aluni bin nisa'i fa innani basirun bi basirun bi adwa'in nisa'i tabibu." Salah seorang, kata seorang penyair mengatakan, "Fa in tas'aluni bin nisa'i fa innani," kalau seandainya kalian bertanya tentang diriku, bertanya kepadaku tentang seorang wanita, fulanah gimana, fulanah gimana, fulanah gimana, fa innani basirun bi adwa'in nisa tabibun, sesungguhnya aku mengetahui obat, terapi, rahasia dari rahasia wanita, dan aku adalah seorang tabib. Ya, karena dia paham rahasianya, dia paham obatnya, dia paham penawar-penawarnya, ini si fulan kelemahannya di sini, dia paham, dia kasih obat, dia kasih penawarnya. Wa yuqalu fahlun tabbun ay mahirun bil qira'. Wa yuqalu alladhi yata'ahad mawdi'un khuffihi ayna yata'u bih tabbun aydan. Dikatakan seseorang yang mengetahui apa jejak kaki, langkah kaki, napak tilas, orang yang paham ini jalannya kemana, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, kalau dalam ilmu pertempuran dia sebagai war speed, ya pasukan yang paling depan dulu, satu dua orang, dia paham ini kesana kemari. Ini bahasa Arabnya tabun. Walidzalika sumiya sihir tibban. Oleh karena itu sihir juga bisa disebut tib. Kenapa? Karena apa? Mahir. Dari segi apa? Dari segi apa? Mahirnya, fahamnya. Hah? Nah, kata Imam Ibn Faris rahimahullah, walidzalika summiya sihir tibban. Yuqal matbub ay mashhur. Orang yang terkena sihir matbub, mashhur. Kenapa diserupakan sihir sebagai tabib, tib? Karena dia paham, dia pandai, dia bisa mencengangkan manusia. Ayo masuk. Qala at-tawil, fa in kunta matbuban fala zilta hakadha wa in kunta mashhuran fala bara as-sihru. Kalau kamu matbub, disihir, maka akan terus begini keadaannya. Wa in kunta mashhuran, dan kalau seandainya juga kamu disihir, fala bara'a as-sihru, maka yang namanya sihir tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dengan ruqyah. Ini kalau seandainya fala bara'a as-sihru. Nah, sihir bisa disembuhkan dengan ruqyah. Wa man alladhi yuqal fi qawli madha bi-tibbi ay bi-dihri falaysa bi-shay'in innama ma'nahu madha fal amru alladhi amharahu. Apa yang membuat dia faham segala sesuatu? Madha ka bi-shay'in alladhi aqtuluhu 'ilman kama jaa fil hadith fama tahwiya idan wa qad dhakarna fi babi. David ya tadi masalah tib, tibun nabawi, at-tib, at-ta wal ba aslani sahihan, huruf ta dan huruf ba secara asal adalah fi'al sahih, yang pertama menunjukkan ilmu tentang sesuatu dan dia faham, pandai tentang ilmu tersebut, punya keahlian di dalam hal itu, ya mahir, paham, ya enggak buntu ditanya buntu, ya dia paham jalan keluarnya, dia paham solusinya, dia paham nah ini itunya dan lain sebagainya. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-maradu naw'an, yang namanya sakit ada dua jenis, maradul qulub wa maradul abdan. Sakit jiwa, dan yang kedua adalah sakit badan fisik. Wa huma madhkuran fil Qur'an, kedua-duanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Kalau dalam kedokteran atau pengobatan yang lain disebutkan enggak? Nah, mungkin ada tapi enggak mendalam. Ada mungkin disebutkan. Ya, tapi mungkin secara ringkas atau apa, kejiwaan atau yang jelas sakit jiwa dengan sakit badan ada korelasinya enggak? Apa korelasinya? Ada hubungannya enggak? Orang nampaknya badannya seger-seger aja, tapi apa? Hah? Dirinya kok apa? Merampok misalkan. Kelihatannya bagus. Ini bagus, itu bagus, ini bagus, itu bagus. Kelihatannya. Ya. Tapi dari segi perilaku berpenyakit hatinya. Homoseksual. Biasanya orang-orang homo orangnya jelek apa ganteng? Ganteng kayak sekuteng, belum matang. Ya, benar nggak? Keumumannya. Tapi kenapa? Kok parasnya bagus, ininya bagus, itunya bagus, posturnya bagus. Tapi kenapa? Coba lihat. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sakit, penyakit hati. Jangan dikira wah mau kita pengen tumbuh-tumbuhan malah ya, jangan, ada tahapannya, tenang dulu. Ada, jangan wah belum tentu sakit itu banyak. Jangan pengen wah ramuannya mana nih, sabar. Hah? Sakit itu jelimet, babul marda, bab penyakit itu banyak ribuan. Panas aja itu disebutkan oleh para tabib-tabib terdahulu, ribuan penyakit. Panas ini beda. Itu baru panas. Hah? Apalagi penyakit jiwa. Allah, na'udzubillah. Rupanya ganteng ya tadi, kayak sekuteng, tapi apa, na'udzubillah, ternyata apa, homoseks, liwat. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan masuknya ke dalam apa? Syubhat dan syahwat. Ya. Nah, pernah dengar gak di berita-berita, nah, suami istri cekcok, kemudian dibunuh istrinya dalam keadaan badannya sehat. Pernah dengar gak? Atau sebaliknya, istrinya lebih ganas lagi, alat vitalnya dipotong sama dia karena saking cemburunya atau apa, dibunuh juga. Kira-kira ada gak? Banyak. Zaman-zaman sekarang bagaimana? Ya banyak seperti itu. Nanti kalau sudah ketangkap polisi baru pakai peci, pakai jubah, pakai jilbab, pakai ini, pakai cadar, pakai apa, semua. Tapi kalau belum ditangkap, buka-bukaan semua. Udah tangkap pakai peci. Nah, sehingga kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran penyakit hati. Ini ada korelasinya. Jangan dikira wah kok penyakit hati, kita pengen penyakit jantung, ginjal kayak apa, ada ramuan. Jangan dulu, sabar. Sabar dulu. Tahapannya panjang. Nah. Ya ini masuknya apa? Behavior. Sikap perilaku seseorang. Kejiwaan seseorang. Perilaku. Badannya sehat, ini sehat, kaki sehat, semua sehat. Tapi dia menelantarkan istrinya, anaknya, keluarganya. Enggak mau kerja, suruh kerja. Kerja, itu anaknya kelaparan. Iya gampang nanti. Besok lagi suruh kerja. Iya gampang nanti. Besok lagi, nanti pengen apa? Motor, dibeliin motor. Enggak kerja. Padahal udah kasih motor. Ini yang sakit apanya nih? Hah? Badannya sehat. Hatinya, jiwanya sakit. Oh mau grab aja pakai mobil, beliin mobil, utang lagi, nombok sana nombok sini, udah beliin mobil, diem aja, santai ngopi dulu katanya. Ah, kerja terus capek. Kerja, enggak, udah punya mobil. Padahal bayar aja gak bisa. Ini yang sakit apanya? Hah? Hatinya, jiwanya. Berarti yang paling laris apa? Corona apa penyakit jiwa nih? Hah? Ya semuanya laris. Corona laris. Ya penyakit jiwa juga laris. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambah sakit pada diri mereka. Apalagi kalau udah pendendam orangnya. Badannya sehat, mata sehat, telinga sehat, hidung sehat. Kepala sehat, postur tubuh semua sehat. Enggak ada cacat, kelihatannya enggak ada cacat. Badannya, mohon maaf, enggak ada cacat. Tapi kok pendendam orangnya? Ya, sedikit masalah udah dendam seumur hidup. Fulan coret, fulan coret, fulan coret. X merah. Ah, kasih rapot merah. Satu kesalahan, rapot merah. Satu kesalahan, rapot merah sampai hari kiamat. Cuk, emang ente malaikat apa Jibril, malaikat apa yang bisa memutuskan fulan selamat fulan? Allah, bukan malaikat juga, bukan. Enggak, fulan banyak catatan nih, anak punya catatan merah. Lah ente catatannya apa di hadapan Allah? Bagaimana ente? Ya orang aja. Nah, semuanya ditulis kesalahan dia. Ada marah. Dia banyak juga kesalahan. Hah? Banyak, bukannya enggak ada. Ya, kesalahan orang aja kayak 6 gajah kelihatan gede, kesalahan dia seperti semut. Nah. Waliyadzubillah. Banyak. Ini penyakit apa namanya? Penyakit jiwa. Maradul qulub wa maradul abdan. Penyakit jiwa dan penyakit badan. Wa huma madhkuran fil Qur'an. Kedua-duanya ada tertera di dalam Al-Qur'an. Wa maradul qulub naw'an. Dan penyakit jiwa, penyakit hati ada dua. Maradul syubhah. Yang pertama syubhat, wasyak, ya keraguan, dan syak, wa marad syahwah, wa ghayy, penyakit syahwat dan penyimpangan. Wa kilahuma fil Qur'an, kedua-duanya ada di dalam Al-Qur'an. Berarti di alam dunia ini ada dua jenis penyakit. Di alam dunia ini ada dua jenis penyakit. Penyakit badan dan penyakit hati, penyakit jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam masalah syubhat, penyakit syubhat, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Seperti orang-orang kafir, orang ahlu syirik, ya, ahlul bid'ah dan yang semisalnya. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambah penyakit pada mereka. Qala ta'ala وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Antara orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, nah orang-orang kafir mengatakan مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, apa yang diinginkan oleh Allah dengan permisalan ini. Qala ta'ala fi haqqi man du'iya ila tahkim al-Qur'an wa sunnah fa bawa'rad. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang diajak untuk menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai hukum, tetapi dia malah enggan, berpaling. Wa idza du'u ila Allah wa rasuli liyahkum bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. Apabila mereka dipanggil untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, maka tiba-tiba mereka berpaling, lari, tidak mau. Wa yaqullahul haq ya'tu ilaihi mud'inin. Kalau seandainya mereka di atas al-haq, mereka datang. Apa afi qulubihim maradun am irtabu? Apakah di dalam hati mereka ada penyakit atau mereka ragu-ragu? Am yakhafuna, atau mereka takut? An yahifallahu alaihim wa rasuluhu bal ulaika humul zalimun. Hadza marad syubhat wa syukuk. Ini adalah penyakit syubhat dan keraguan-raguan. Wa ma marad syahwat, adapun penyakit syahwat. Wa qala ta'ala ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa in taqaytunna فلا تخضعن بالقول فيدمع الذي في قلبه مرض. هذا مرض الشهوة والزنا والله أعلم. Ini juga penyimpangan, ya, walaupun secara zahir badannya sehat, mungkin tiap hari minumnya susu terus, madu ini itu, atau minum juga haba sauda mungkin, tapi waliyadzubillah syahwat az-zina liwat homoseksual naudzubillah waliyadzubillah. Ini penyakit apa? Hati dan badan. Penyakit hati ada berapa? Syubhat dan syak, keraguan-raguan dan syubhat. Dan yang kedua apa? Penyakit syahwat dan penyimpangan. Ya, baik zina, homoseksual, liwat atau yang lainnya. Nah, yang kedua-duanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ada. Artinya apa? Sama-sama penyakit. Mungkin orang yang terkena penyakit jantung masih mending, ya, dibandingkan dengan orang yang penyimpangan perilaku, perilaku penyimpangan, ya. Nah, pola pikir dia, behavior dia terganggu, ya, harusnya lurus malah bengkok. Waliyadzubillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faddalu hafizakumullah.